سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة سليان رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, memasuki ayat ke-205 dan berikutnya di surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang sifat-sifat munafikin yang dicela kalau pada ayat yang sebelumnya telah kita lalui, Allah sebutkan tentang sifat mereka yang membuat takut orang lisannya dalam berbicara, tetapi itu sebatas keindahan bisa, sementara hati mereka kosong dari ilmu dan hidayah, dan mereka pun adalah orang-orang yang pandai berdusta dan itu menjadi sifat suci mereka. Dan telah lalu habis berpikir kalau berselisih dengan orang lain, orang bengkok, tidak memiliki adab dan batasan-batasan dalam permusuhan, menghalalkan segala cara, melampiaskan emosi dan kebenciannya kepada orang yang dia musuhi. Di ayat ini Allah lanjutkan penjelasan tentang mereka, sifat munafikin berkaitan dengan perbuatan mereka, amalan mereka. Idza tawalla sa'atul ardi yusbiga fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Yaitu kata Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana mereka itu bicaranya penuh dengan kedustaan, kosong dari dirimu dan hujjah, banyak fitnah, tidak berbobot sama sekali. Mereka pula orang-orang yang perbuatannya sangat jelek, bukan hanya ucapannya, namun juga perbuatan mereka, perbuatan yang jelek dan meresahkan orang lain. Dan itulah ciri khas mereka, omongannya dusta, kosong, tidak ada bobot ilmiahnya, akidah dan keyakinannya rusak, sesat, dan perbuatannya pun sangat jelek. Idza tawalla sa'atul ardi, Allah sebutkan sa'at, sa'i yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu al-qasd. Mereka itu kalau berpaling, mereka bertujuan, berkehendak untuk melakukan terbatas di muka bumi. Saat ini sama seperti yang Allah sebutkan tentang Fir'aun dalam Najiyah, tumbaat baroyak saat kemudian dia berpaling ke belakang dan dia saat bertujuan berkehendak sesuatu, yaitu berbuat makar untuk menjatuhkan Musa alaihissalam. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau telah dipanggil sholat dari Jumat, maka hendaklah kalian menuju sholat. Fas'au ila dzikrillah. Maknanya, hendaklah kalian segera meninggalkan kesibukan-kesibukan kalian dan berniat menuju ibadah kalian sholat. Diartikan demikian karena kalau sah dalam artian lahirnya menuju sholat dengan tergesa-gesa lari untuk mendapatkan sholat, hal itu justru terlarang di dalam sunnah, di dalam syariat. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aqimtumus sholat fala taqtuha wa antum tas'aun." Waktuha wa alaikumus sakinatu wal waqar. Kalau kalian mendatangi sholat, jangan kalian datangi sholat itu dengan sa'i, dengan tergesa-gesa. Disebutkan oleh para ulama karena itu bertentangan dengan kekhusyuan. Dia sholat dalam keadaan nafasnya masih terengah-engah dan mungkin bahkan besar kemungkinan mengganggu orang yang di sampingnya. Orang sedang khusyuk, sedang mendengarkan bacaan imam atau sedang baca Quran, sementara dia ganggu orang itu dengan nafasnya yang terengah-engah karena dia datang dengan baru dia baru membaca kita. Kalau saya itu Rasulullah sebutkan datang sholat itu dengan sakinah, ketenangan dan wakaf. Kalian ada di bawah, bukan tipe orang yang datang dengan cepat. Hari kita sangat tampak kalau orangnya tidak punya kewibawaan, tidak punya ilmu. Dan Rasulullah SAW sebutkan pula, sama berokok bersambung, wa maka berokok berarti. Yang kalian dapati, yang kalian lakukan sholat itu, imam sedang rukuk, ya kalian rukuk. Imam sujud, ya kalian ikut sujud. Dan ini meluruskan kesalahan sebagian orang ketika masuk sholat atau masuk masjid karena melihat dirinya sudah tertinggal, tidak mungkin mendapat rokaat itu. Imamnya sudah bangkit jadi rukuk atau sujud, dia stop. Berdiri menunggu imannya berdiri. Ada imam dan sujud masih sujud yang pertama. Dia pun sampai imamnya berdiri baru dia tak berdiri. Ini salah. menyalahi sunnah. Sama asratun fasomu. Rasul sebutkan apa yang kalian dapati dari sholat itu kalian lakukan. Imamnya sujud ya kalian minum sujud bersama. Wa ma'atakum fa'atimu. Dan yang kalian terlewat, kalian sempurnakan. Yang ketiga satu rokaat, dua rokaat kalian sempurnakan setelah imam sholat. Yang jelas ayat ini maknanya sa'atul ardi, mereka itu bertujuan, berniat dan berkehendak untuk bikin kerusakan di muka bumi. Dan ini adalah tujuan serta tekad seorang munafik berbeda-beda. Itu yang kemudian membuat kerusakan di muka bumi dan merusak seperti yang Allah sebutkan al-harb wan-nasr. Al-harb yaitu tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, baik itu biji-bijian, kadang-kadang sayur-sayuran atau buah-buahan dan yang semisalnya, dia rusak tanaman atau tempat tumbuhnya tanaman tersebut sehingga orang tidak bisa merasakan hasil panen yang mereka harapkan. Wanasr, mereka pula merusak nasr. Nasr itu keturunan, yaitu yang dimaksud keturunan dari binatang.